كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا أنؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-89 dan setelahnya dari surah Al-Baqarah. Kata Allah tabaraka wa taala, "Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum." Dan ketika datang kepada mereka kitab, yakni Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka dari At-Taurat. Baik. Musaddiqul lima ma'ahum. Mereka ingkari Al-Qur'an ini. Mereka tidak percaya dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengkafirinya. Padahal Al-Quran membenarkan apa yang ada dalam At-Taurat. Wa kanu min qablu yastabtihuna 'ala alladziina kafaru. Coba perhatikan ada beberapa kata dari kata-kata kafir di sini. Wa kanu min qablu yastabtihuna 'ala alladziina kafaru. Dulunya, padahal dulunya sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang Yahudi Madinah dan sekitarnya mengatakan sebentar lagi akan datang seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia merupakan nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami akan mengimani rasul tersebut untuk memerangi kalian wahai para musyrikin. Para musyrikin yang mereka maksud adalah musyrikin yang ada di zaman itu dan termasuk di Madinah dan sekitarnya yang menyembah berhala. Baik. Yastabtihuna 'ala alladziina kafaru, kami akan mengimaninya dan kami akan memerangi kalian wahai orang-orang musyrik. Kami akan memerangi kalian. Falamma ja'ahum 'ala alladziina kafaru, di sini kafir orang musyrik. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Maka ketika datang kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik, kafaru bih, mereka mengkafirinya. Ketika sampai kepada mereka kabar tentang Al-Quran, mereka mengkafirinya. Masya Allah. Padahal mereka sangat mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ciri-cirinya, tanda-tandanya. La haula wa la quwwata illa arafu. Mereka mengenali, bahkan bukan cuma Rasulullah, bukan cuma Al-Quran, bahkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu jelas. Arafu kafaru bih. Baik. Kafaru bih. Mereka mengkafirinya. Mengkafiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkafiri. Baik. Mengkafiri barakallahu fikum Al-Qur'an. Kafir pertama untuk musyrikin, dan mereka belum dicap kafir oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali memang yang ya kafir di antara orang-orang Yahudi yang menentang At-Taurat. Baik. Ya, ini sama seperti yang kita baca di ayat yang ke-26 62 dari surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sadiqin man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dari umat Muhammad alaihi salatu wasallam, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nasara, was-sadiina, man amana billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal saleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim. Maka untuk mereka pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa takut atas mereka dan juga tidak ada rasa sedih. Ini ketika Yahudi itu di zamannya yang masih taat kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam dan ajarannya. Baik, menjalankan At-Taurat, maka inilah yang mereka dapatkan. Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Al-Qur'an, kemudian pada saat itu orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka disinilah mereka dicap. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Disinilah Allah mencap mereka sebagai orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi ketika tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga orang Nasara dan siapapun yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya beliau, maka dicap kafir. Baik. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah Subhanahu wa taala atas kafir, orang-orang kafir. Pokoknya siapapun dari Yahudi, Nasara, musyrikin Arab pada saat itu yang juga tidak mau mengimani, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laknatullahi 'alal kafirin. Laknat Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang kafir. Pokoknya dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada orang yang tidak mau beriman, agama apapun yang dia anut, keyakinan apapun yang dia pegang, dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan kufar. Baik. Fala'natullahi al-kafirin. Bisa masyaru bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan. Betapa jelek yang mereka tukar. Barakallahu fikum. Untuk diri mereka sendiri. Mereka menukar akhirat dengan dunia. Dia melepas akhiratnya untuk dunianya. Padahal dunia ini subhanallah begitu cepat berlalu. Orang-orang yang ada di atasnya silih berganti. Masya Allah. Silih berganti. Orang mati hidup, mati hidup, mati hidup. Generasi demi generasi demi generasi. Bisa mashtarobihi, betapa jelek apa yang mereka tukar. Ishtarob. Barakallahu alaikum. Mereka mengambil dunia dan melepas akhirat. La haula illa billah. Dikiranya mungkin kalau mereka beriman, ya sudah mereka tidak memiliki apa-apa lagi. La. Jadi orang kaya dengan kekayaannya ketika masuk Islam, tetap dengan kekayaannya dan mulia dia dengan kekayaannya. Yang memiliki kedudukan, dia masuk Islam, mulia dia dengan kedudukannya. Barakallahu fiikum. Dikiranya setelah mereka masuk Islam, mereka akan miskin, mereka akan digeser kedudukannya. La hawla wala quwata illa billah. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallah. Sekedar untuk mendapatkan kehidupan dunia, mereka mengkafiri apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Allahu musta'an. Bisa mashtaraw bihi anfusahum. Mereka menukar keimanan dengan kekufuran. Baghyan al-baghi, kezaliman dan hasad yang ada pada mereka dengan diturunkannya Al-Quran ini, keutamaan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dikiranya bahwa Nabi yang diutus itu akan muncul dari tengah-tengah mereka, Banu Ishaq. Sekali lagi, mereka mengira, menyangka bahwa Nabi terakhir itu akan lahir di antara mereka, sehingga mereka sangat membanggakannya. Dan mengeluh-eluhkannya, hasadan. Ketika mereka tahu bahwa Nabi terakhir itu adalah Nabi yang berasal dari keturunannya Ismail, maka mereka pun menjadi dengki. Mereka tidak senang. La haula wa quwwata illa billah. Ia termasuk penghalang-penghalang hidayah, kedengkian. Padahal dia tahu persis. Barakallahu fikum. Nabi Allah Muhammad SAW dengan ciri-cirinya, sifat-sifatnya, mereka tidak bisa mengingkari sesungguhnya. Berapa kali mereka menguji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa kali mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Abul Qasim, kami akan bertanya kepada engkau beberapa perkara, dan kami sangat yakin bahwa tidak ada yang mengetahui perkara-perkara ini kecuali dia adalah seorang Rasul. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mari, silahkan tanyakan apa yang kalian ingin tanyakan. Maka semua yang mereka tanyakan dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mengatakan, tinggal terakhir, siapa yang mendatangimu dari kalangan malaikat? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Jibril. Maka mereka pun mengatakan, itu musuh kami dari kalangan malaikat. Barakallahu fikum. Sehingga mereka pun tidak mau mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La haula wa illa billah. Kul man kana aduwan li Jibril. Ayat itulah yang turun berkenaan dengan mereka. Baik. Mereka sudah tahu, mereka sudah mengerti tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukti-bukti nyata. Tapi hasad dan bagian yang diambusi, kezaliman yang ada pada mereka, hasad yang ada pada mereka. Jadi, mereka iri bahwa keutamaan ini, kerasulan ini, nubuah ini diberikan bukan di orang-orang yang ada di tengah mereka. Bagian ayuna zilallahu min fadli ala man yasha'u min ibadih. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka mereka pun mendapatkan kemurkaan di atas kemurkaan. Kemurkaan atas mereka ketika mereka menyelisihi barakallahu fikum syariat Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa alaihissalam. Mereka merubah-rubah Taurat, menambah, mengurangi, mengganti. Barakallahu fikum. Kemudian mereka mengatakan hadza min indillah. Wa ma huwa min indillah, padahal bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka mengatakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Dia sandarkan kepada Allah, padahal bukan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka tahu bahwa itu adalah kedustaan. Dan banyak lagi yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Membunuh nabi dan yang lainnya. Yang menjadikan mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ini senantiasa kita katakan di akhir-akhir surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai. Yang dimurkai orang Yahudi. Faba'u bighadabin 'ala ghadabin. Murka Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah karena mereka tidak mau mengimani Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi yang diutus terakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wal kafirin adzabun muhin, dan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Wa idza qila lahum aminu, mereka-mereka ini orang-orang Yahudi. Tapi kalau diajak mereka, dikatakan kepada mereka aminu, mari kemari beriman. Masuk Islam. Mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengimani Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari. Mari beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari diajak mereka. Baik. Apa jawaban mereka? Qalu nu'minu bima unzila 'alaina. Kami hanya beriman pada apa yang diturunkan kepada kami, yakni At-Taurat. Tidak mau mengimani Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa petunjuk hidayah. Nu'minu bima unzila 'alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Setelah Taurat mereka tidak mau mengimaninya. Baik. Wa huwal haqqu musaddiqul lima ma'ahu. Padahal Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu musaddiqan lima ma'ahu, membenarkan apa yang ada pada mereka dari At-Taurat. Baik. Ya karena memang hasad, dengki, zulm yang ada pada mereka yang menghalangi mereka untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kul falima taqtuluna anbiya Allah min qabli in kuntum mu'minin. Katakan kepada mereka wahai Rasul, katakan kepada orang-orang Yahudi ini, falima taqtuluna anbiya Allah. Kalau mereka, kalau kalian memang betul-betul orang-orang yang beriman, katanya hanya mengimani At-Taurat, hanya mengimani Musa, terus kenapa kalian membunuh orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan rasul? Baik. Ya, ini merupakan pekerjaan kalian, yaqtuluna al-anbiya, membunuh para nabi. Baik. Makar yang mereka senantiasa lakukan terhadap nabi-nabi. Jadi, sampai nabi kita alaihissalatu wassalam, usaha upaya untuk membunuhnya juga luar biasa dari orang-orang Yahudi. Jadi, adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usaha upaya pembunuhan dari kalangan musyrikin, dari kalangan Arabi, dari kalangan munafikin, dari kalangan orang-orang Yahudi. Upaya ini gencar luar biasa. Mereka kerahkan seluruh kemampuan mereka untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl in kuntum mu'minin. Kenapa kalian membunuh para nabi kalau memang kalian menyatakan diri beriman kepada Taurat, mengimani Musa alaihissalatu wassalam? Lalu terus kenapa kalian membunuh para nabi-nabi? Kenapa kalian merusak, merubah Taurat? Kenapa kalian ini dan itu? Kalau kalian betul-betul mengatakan diri sebagai orang-orang yang beriman. Ini barakallahu fikum. Perangai buruk orang-orang Yahudi. Yang kadimi zaman, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini dan sampai yang akan datang. Barakallahu fikum. Perangai buruk tetap bersama dengan mereka. Wal'iyadu billah. Tentunya harapannya bahwa kita jauh dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat buruknya, taib kaum-kaum yang tidak mau mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengimani taib Al-Qur'an sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Semoga Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tertinggal para pemimpin. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa akhiru da'wana.